Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masuk pada bab yang ketujuh dari Kitabus Shalah. Al-babu sabi', bab yang ketujuh, fi solatil jama'ah, tentang solat berjama'ah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fadlu solatil jama'ati wa hukmuha, keutamaan solat berjama'ah dan hukumnya. Al-awal, pembahasan pertama, fadluha, keutamaan sholat berjamaah. Salatul jama'ati fil masajidi syairatun azimatun min syairil Islam. Sholat berjamaah di masjid-masjid ini adalah syiar yang besar, syiar yang agung dari syiar-syiar Islam. واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات. Dan kaum muslimun sepakat bahwasannya menunaikan salat lima waktu secara berjamaah di masjid ini adalah ketaatan yang termasuk ketaatan yang paling besar. Kaum muslimun sepakat bahwasannya menunaikan sholat secara berjamaah di masjid adalah termasuk ketaatan yang paling besar. Faqad syara' Allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Dan Allah telah mensyariatkan untuk umat ini al-ijtima', berkumpul di waktu-waktu tertentu. Minha as-salawatul khams, diantaranya berkumpul ketika sholat lima waktu. Jadi Allah mensyariatkan kepada umat ini untuk berkumpul di waktu-waktu ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Seperti sholat lima waktu, Allah perintahkan, Allah syariatkan agar umat ini berkumpul di waktu naam sholat lima waktu, yaitu melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid. Wa sholatil jum'ah, demikian pula sholatul jum'ah. Allah mensyariatkan umat ini untuk berkumpul ketika sholat al-jum'ah. Wa sholatil idain, demikian pula dalam sholat hari raya. Allah perintahkan kita untuk berkumpul, melaksanakan sholat hari raya secara berjamaah. Wa sholatil kusuf, demikian pula ketika sholat kusuf, sholat gerhana. Kita diperintahkan untuk berkumpul, sholat berjamaah, melaksanakan sholat gerhana ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Wa a'dhamul ijtima'at wa ahammuha al-ijtima'u bi'arafah. Dan perkumpulan yang paling besar dan yang paling muhimnya, yang paling besar, yang paling naam agung adalah perkumpulan di Arafah, perkumpulan para jamaah haji di Arafah pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. alladhi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Yang dimana berkumpul di Arafah ini menunjukkan na'am persatuan umat Islam dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dan dalam syiar-syiar agama mereka. Itu dalam syiar-syiar agama Islam. Ini perkumpulan yang paling besar. Kalau sholat berjamaah di masjid, mungkin hanya penduduk sekitar masjid tersebut. Ya. Nah, atau sholat Jumat, hanya jamaah atau kaum muslimin ya, di kelurahan tersebut misalkan. Ya. Tapi kalau na'am barakallahu fiik, wukuf di Arafah, ya, maka ini dari seluruh penjuru dunia. Tempat wukufnya satu. Pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di Arafah. Nah, ribuan manusia wukuf di sana. Sehingga perkumpulan yang paling besar adalah perkumpulan wukuf di Arafah. Yang perkumpulan ini menunjukkan persatuan umat Islam dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dan dalam syiar agamanya. Wa syuri'at hadhihi al-ijtima'at al-'azima fil Islam li ajli masalihil muslimin. Dan disyariatkan perkumpulan-perkumpulan yang besar ini di dalam Islam, ya, adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Disyariatkan berkumpul ketika sholat lima waktu harus dikerjakan secara berjamaah, ketika sholat Jumat, ketika sholat Id, ya. Kemudian ketika hari Arafah, wukuf di Arafah. Perkumpulan-perkumpulan ini disyariatkan di dalam Islam untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fa fiha tawasul bainahum. Dalam perkumpulan tersebut ada tawasul, ya, saling menyambung hubungan. Yang enggak kenal jadi kenal, ya. Nah. Wa tafaqqadu ba'dihim ahwala ba'd. Dan dengan adanya perkumpulan tersebut, ya, sebagian mereka akan perhatian kepada sebagian yang lainnya. Nah, ketika sholat berjamaah biasanya 2-3 saf, ya, tapi ternyata yang datang hanya beberapa. Ya. Ada apa? Mungkin sakit, ya. Mungkin ada apa ini hajat, ya, yang perlu dibantu. Ya. Tafaqqud. Perhatian sebagian yang lain kepada sebagian yang lainnya. Merasa kehilangan kalau sebagian yang lain tidak kelihatan. Wa ghairi dzalika mimma yahumul ummah al-islamiyyah 'ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan yang selain itu, ya, daripada perkara-perkara yang umat Islam ini, ya, menginginkannya, ya, manfaat dari perkumpulan tersebut, ya, itu maslahat bagi kaum muslimin, adanya tawasul, saling menyambung hubungan di antara mereka, adanya perhatian sebagian mereka terhadap perhatian terhadap sebagian yang lainnya. Nah, walaupun mereka berbeda bangsanya dan berbeda suku-sukunya. Al-akhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkobilah-kobilah, bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling kenal, mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Asyahid di antara perkumpulan-perkumpulan yang disyariatkan di dalam Islam adalah perkumpulan ketika sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu wajib dikerjakan secara berjamaah di masjid. Waqad hasan nabiyyu sallallahu ala alihi wa sallama alaiha wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, memerintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan beliau telah menjelaskan keutamaannya dan besarnya pahala dari amalan salat berjamaah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadh, yani al-fard, bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Yani pahala salat berjamaah dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini keutamaan yang besar dari keutamaan sholat berjamaah. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama 27 kali atau 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis yang lain, waqala sallallahu ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi sukihi 25 di'fan. Sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan. Nah, 25 kali lipat daripada sholatnya di rumahnya, nah, atau di tempat kerjanya, nah, fisukihi di pasarnya. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Kemudian kata beliau, yang demikian karena dia berwudu kemudian dia memperbagus wudunya di rumahnya. Tsumma kharaja ila almasjid, kemudian dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali karena sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali diangkat untuknya satu derajat. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, dan apabila dia salat maka senantiasa malaikat terus bersolawat atasnya, yaitu mendoakan kebaikan kepadanya selama dia salat. Madama fi musalla, selama dia berada di tempat salatnya. Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini Ini diantara hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain. Nah, tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, dalam hadis yang pertama disebutkan 27 derajat ya, lebih utama daripada sholat sendirian. Dalam hadis yang kedua dikatakan 25 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Baik. Kenapa berbeda? Disebutkan 27 derajat dan hadis yang lain 25 derajat. Ada yang punya penjelasan? Dalil? Nah, baik. Akhir yang lain. Man lahul jawab. Baik. Sebagian para ulama alaihim rahmatullah menjamak dua lafaz ini. Artinya dua lafaz ini enggak ada kontradiksi. Karena la mafhuma fil adad, enggak ada mafhum dalam hitungan. Nah, atau dalam bilangan. Artinya enggak ada kontradiksi antara 27 derajat dengan 25 derajat. Baik, yang demikian karena sholat berjamaah itu pahalanya bertingkat-tingkat. Nah, tergantung apa? Tergantung sempurnanya wajib-wajib sholat yang dia kerjakan. Tergantung sempurnanya rukun-rukun sholat yang dia kerjakan. Tergantung kekhusyuan sholat. Kekhusyuan sholat bertingkat-tingkat ya? Nah, bertingkat-tingkat. Nah, tergantung juga dengan dekat atau jauhnya dia berjalan dari rumah menuju ke masjid. Demikian pula tergantung dengan jumlah jamaah. Nah, semakin banyak jamaah tentunya sholatnya semakin afdol, semakin lebih bagus. Nah, demikian pula kondisi orang yang berjalan dari rumah ke masjid belum wudu dengan orang yang berjalan dari rumah ke masjid sudah wudu, ini berbeda ya pahalanya. Nah, demikian pula berbeda dengan orang yang duluan ke masjid sebelum adzan sudah di masjid misalkan dengan orang yang terlambat. Demikian pula berbeda antara orang yang berada di saf pertama dengan saf yang terakhir. Ada banyak tafawut, tingkatan-tingkatan pahala dalam sholat berjamaah. Nah, artinya pahala dalam sholat berjamaah itu mutafawit, bertingkat-tingkat masing-masing. Nah, orang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, sehingga tidak ada kontradiksi antara tadi 27 derajat dengan 25 derajat. Jangankan 27 derajat atau 25 derajat ya. Satu atau dua derajat lebih utama saja tentunya apa? Sudah menjadi motivasi. Nah, misalkan sholat berjamaah lebih baik 2 derajat daripada sholat sendirian. Milih yang mana? Milih yang satu, milih yang dua? Tentunya yang berakal pilih yang dua, yang lebih banyak. Nah, ini kalau dinyatakan hanya dua. Tentunya seorang yang berakal lebih memilih yang banyak, yang lebih utama. Apalagi ini 25 derajat atau 20 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Taib. Demikian pula juga bukan hanya sekedar masalah 25 derajat dan 27 derajat, tetapi juga karena sebab sholat berjamaah hukumnya wajib. Arti wajib bahwa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa udzur, maka dia berdosa. Sudah di rumah hanya dapat satu pahala, Nah, kemudian dia berdosa lagi karena sebab meninggalkan sholat berjamaah. Adapun ketika dia sholat berjamaah di masjid, maka dia telah menjalankan perintah dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan dia mendapatkan keutamaan tadi, 25 derajat atau 27 derajat lebih utama. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Keluarnya dia dari masjid, dari rumah menuju ke masjid. Nah, satu langkah mengangkat derajat dia. Nah, dan menghapus satu dosa dia. Ini keutamaan yang besar. Tentunya kita ingin terus derajat kita diangkat dan diangkat dan dihapus dosa-dosa kita. Kemudian malaikat senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita selama kita di tempat sholat kita, sambil menunggu imam, kita sholat rawatib, kemudian duduk, berzikir, berdoa, selama di tempat sholat kita, maka malaikat selalu bersolawat atas kita. Itu mendoakan kebaikan kepada kita. Apalagi setelah dia sholat wajib, kemudian dia sholat sunnah rawatib ba'diyah, kemudian dia duduk lagi menunggu sholat berikutnya. Nah, maka selama dia berada di tempat sholatnya itu di masjid, maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Terus malaikat berdoa. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Dari keutamaan-keutamaan seseorang melakukan sholat di masjid. Kemudian, pembahasan yang kedua, hukmuha, hukum sholat berjamaah. Sholatul jama'ati wajibatun fi sholawatil khams. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib dalam sholat lima waktu. Wa qad dala ala wujubiha al-kitab wa sunnah. Dan telah menunjukkan wajibnya sholat berjamaah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Famil al-kitab, diantara dalil dari Al-Quran adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kunta fihim fa'aqamta lahum as-salah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Al-Ayah, Surah An-Nisa, ayat 102. Apabila engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka, kaum muslimin, para sahabat, dan engkau hendak mendirikan sholat wajib, maka hendaklah engkau sholat dengan sebagian kelompok dari mereka. Al-Ayah, sampai selesai ayatnya. Ayatnya panjang dalam Surah An-Nisa tentang sholat khauf. Ayat tentang sholat khauf. Itu di masa-masa genting, baik ketika perang atau yang lainnya, ketika masih memungkinkan untuk sholat berjamaah, wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, dengan melaksanakan tata cara sholat khauf. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meringkas sholatnya menjadi dua rakaat. Beliau sholat berjamaah satu rakaat dengan kelompok pertama, karena kelompok menjadi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang kedua berjaga-jaga. menghadang musuh. Kelompok yang pertama, sholat satu rokaat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai satu rokaat, kelompok pertama ini menyelesaikan rokaat kedua sendiri, sendiri-sendiri, sampai salam selesai. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap duduk di rokaat pertama. Jadi jamaah kelompok pertama menyelesaikan sholat sendirian, beliau duduk di rokaat pertama. Setelah selesai jamaah kelompok yang pertama, maka dia keluar gantian dengan kelompok yang kedua. Dia berjaga-jaga atau mereka berjaga-jaga, kemudian kelompok yang kedua masuk ikut berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat yang kedua, mereka rakaat pertama. Kemudian sebelum salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kelompok yang kedua ini menyelesaikan rakaat yang kedua sendirian. Nah, kemudian setelah selesai di rakaat kedua, duduk, kemudian salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara sholat khauf. Dari mana sisi pendalilan? Wal amru lil wujub, perintah di sini, tata cara sholat khauf, melaksanakan sholat khauf dalam masa-masa genting. Perintah di sini berfaedah hukum wajib, karena tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau yang lainnya. Fa idza kana dzalika ma'al khauf fa ma'al amni aula. Kalau kondisinya lagi genting, seperti ini saja wajib, apalagi dalam keadaan aman. Enggak ada masalah, dalam keadaan damai, enggak ada perang, enggak ada ini, enggak ada itu. Maka lebih wajib lagi. Di masa genting saja wajib berjamaah ketika memungkinkan. Nah, kecuali ketika enggak memungkinkan, ketika perang ya, tidak bisa melaksanakan seperti tadi, maka sholat sebisa mereka atau semampu mereka, walaupun sholat sambil berperang. Jika memang tidak bisa melakukan seperti tata cara tadi. Tata cara tadi dilakukan ketika masih memungkinkan. Artinya di masa-masa genting saja wajib, maka apalagi di saat-saat aman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Jangan rukuk sendirian. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu salat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wa minas sunnah, kemudian dalil dari hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Jika mereka tahu pahala yang besar dalam sholat isya dan sholat subuh, jika mereka tahu, maka niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh walaupun harus dengan cara merangkak, kalau tahu pahala yang besar. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam tsumma amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku pernah atau sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan manusia untuk sholat dengan satu imam, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami sholat tersebut dengan manusia. Tsumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian aku bertolak bersama orang-orang atau para lelaki yang membawa beberapa ikat kayu bakar untuk menuju manusia atau orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, menuju rumah laki-laki dewasa yang tidak melakukan sholat berjamaah. Fauharrik alaihim buyutahum binar, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Fadal al hadis atau hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dari mana sisi pendalilannya? Fadal al hadis ala wujubi solatil jamaah. Hadis ini menunjukkan wajibnya solat berjamaah. Wadzalika li'annahu awalan, yang demikian karena yang pertama, wasbul mutakhallifina anha bin nifaq. Orang yang tidak sholat berjamaah disifati dengan apa? Nifaq, munafik. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'am bahwasannya sifat atau orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah atau mutakhallif dari sholat berjamaah, beliau sifati dengan nifaq, kemunafikan. Wal mutakhallif ani sunnah la yu'addu munafiqan. Sedangkan orang yang mutakhallif atau tidak melakukan perkara yang sunnah, ini bukan munafik. Fadalla ala annahum takhallafu an wajib, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Faham ya maksudnya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat berjamaah ini munafik. Kalau salat berjamaah ini sunnah, enggak mungkin dibilang munafik. Nah, karena meninggalkan salah satu sunnah bukan dikatakan munafik. Nah, baik, tetapi ini menunjukkan wajib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga disifati dengan sifat nifaq, nah, munafik. Ini yang pertama, alasan pertama. Tsanian, alasan yang kedua, annahu hamma bi'uqubatihim 'ala takhalluf 'anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghukum mereka karena enggak salat berjamaah. Wal uqubatu, apa hukumannya tadi? Beliau ingin membakar rumahnya. Wal uqubatu inna ma takunu ala tarki wajibin. Sedangkan hukuman yang diberikan seperti ini hanya untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, enggak mungkin hanya meninggalkan sunnah kemudian dibakar rumahnya. Ya? Nah. Maka ini menunjukkan bahwasannya karena beliau ingin menghukum mereka dengan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini yang enggak sholat berjamaah meninggalkan satu kewajiban, bukan meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Sunnah dalam artian menurut ahli fikih, yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Wa innama mana'ahum min tanfidil uqubati annahu la yu'aqib bin nar illa Allah azza wa jal. Kenapa beliau enggak jadi membakar rumah mereka? Karena na'am beliau tidak jadi menghukum mereka dengan hukuman ini, yaitu membakar rumah mereka, karena tidak boleh menghukum dengan api kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, ada juga yang mengatakan mana'ahu min dhalik man fil buyut minan nisa wa dhurriya alladzina la tajib alaihim salatul jamaah. Beliau enggak jadi melakukan hal tersebut karena di rumah-rumah lelaki dewasa tersebut yang enggak sholat berjamaah masih ada perempuan, masih ada anak-anak yang mereka tidak wajib sholat berjamaah. Nah, sehingga beliau urung dari melakukan hal tersebut. Nah. Hadis tadi menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Wa minha, di antara dalil wajibnya sholat berjamaah, Ana rajulan kafiful basar laisa lahu qaid. Bahwasanya ada seseorang yang dia buta matanya, tidak ada yang menuntunnya. Istadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baiti. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Faqala, dan dia maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atas ma'un nida, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia untuk salat di rumah. Tetapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lagi. Atas ma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am, maka si buta ini mengatakan, atau orang yang buta ini mengatakan, na'am iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajib. La ajidu laka rukhsah. Maka sambutlah panggilan azan tersebut. Tunaikan salat berjamaah. Aku tidak mendapati adanya keringanan untukmu, karena dia telah mendengar azan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau kondisi orang yang buta saja seperti ini, ya, maka apalagi yang sehat matanya. Lebih wajib lagi mereka untuk berangkat ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida'a falam yujib. Fala salata lahu illa min udhrin, barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak menyambut panggilan azan tersebut, ya, fala salata lahu illa min udhrin, tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Ini ancaman, ya, tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala, dan sebagian para ulama menghukumi hadis ini mauquf terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalil-dalil yang sudah berlalu sudah cukup. Ayat hadis, ya, menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Demikian pula ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini yang menguatkan. Ucapan sahabat ini menguatkan dalil-dalil di atas. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Sungguh, ya, kami, nah, itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwasannya tidak tertinggal dari salat berjamaah atau tidak meninggalkan salat berjamaah, ya, illa munafik ma'lumun nifaq, kecuali orang yang munafik yang jelas atau diketahui kemunafikannya. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak salat berjamaah, nah, tertuduh dengan apa? Munafik. Nah. Terus bagaimana zaman sekarang, ya ikhwah? Nah. La haula wala quwata illa billah. Nah. Tayyib, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, na'am, urusan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak salat berjamaah di masjid dianggap sebagai munafik. Nah. Al-hadis atau riwayat tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa hiya wajibatun 'alal rijali dunan nisa wasibyan ghairil balighin. Dan na'am, salat berjamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki yang dewasa, yang berakal, ya. Nah, yang mukim tidak safar, yang mukim apa? Yang sehat tidak sakit. Nah, baik mukim atau safar. Nah, baik mukim atau safar. Menurut pendapat yang sahih, ada perselisihan, ya, kalau safar. Namun yang sahih, kalau dia safarnya dengan beberapa orang, wajib juga dia berjamaah dengan orang-orang yang safar dengannya. Baik. Wajib bagi laki-laki yang sifat-sifatnya seperti tadi. Dan tidak wajib bagi wanita. Serta tidak wajib bagi anak-anak yang belum balig. Nah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dan yang lainnya. Wala mani'a min huduri nisa al-jama'ata fil masjid. Namun tidak ada larangan hadirnya wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ma tasattur wasyana wa amnil fitnah. Dengan syarat-syaratnya. dia harus berhijab, menutup auratnya, syianah, terlindungi, terjaga, dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Bi'idni zauj, itu pun harus dengan izin suaminya. Taib. Watajibul jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih. Dan wajib berjamaah sholat di masjid bagi orang yang wajib melakukannya, seperti tadi, laki-laki yang dewasa, yang berakal, yang sehat, dan seterusnya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin. Barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dan dia sholat sendirian tanpa udhur, dia enggak sholat berjamaah, sholat sendirian di rumah, bila udhrin, tanpa udhur, shahhat sholatuhu, sholatnya sah. Lakinnahu asim litarkil wajib, tetapi dia berdosa karena telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, baik, selesai dari pembahasan tentang keutamaan dan hukum sholat berjamaah. Masalah yang kedua, nah, masih tentang masalah dalam sholat berjamaah. Nah, masalah yang lain, ya, tentang hukum orang yang sudah sholat di rumah. Nah, baik, atau sudah sholat di tempat yang lain, kemudian dia masuk ke masjid yang lain. Nah, dan di masjid tersebut kebetulan baru melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dia sudah sholat di masjid yang lain. Bagaimana hukumnya? Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.